Allah pilih kita dari bulan dan bulan yang melakukan kemungkaran, dipilih kita. Kamu jangan lakukan dosa ya. Dipilih kita. Hati kita ditundukkan, dilembekkan hati kita, sehingga kita mengetahui oh, ini dosa. Saya tidak mau lakukan. Ini kemungkaran, saya tidak mau lakukan. Ini mencuri, ini maksiat, ini zina. Nah, saya tidak mau melakukan. Dipilih kita, disaring lagi. Dari Islam, kita disaring dengan orang-orang Islam yang lain. Sehingga tidak kita dapat lagi perbuatan ugal-ugalan di sisi kita. Tidak didapati lagi perbuatan naan bejat di sisi kita. Kita dipilih oleh Allah. Yang mungkin tadinya kita bukan orang terpilih. Kita harus sadari bahwa kita dulunya juga sungguh telah berbuat perbuatan jahiliyah. Dulu mungkin kita melakukan perbuatan ini yang sudah kita sebutkan tadi, perbuatan yang itu, perbuatan yang lain, dari perbuatan maksiat dan mungkar, mungkin kita sudah melakukannya. Tapi subhanallah, hati kita ditundukkan kemudian oleh Allah untuk menerima kebenaran. Sehingga akhirnya kita mengetahui kebenaran. Dengan kebenaran ini, kita pun berjalan. Tidak berjalan di atas kemungkaran yang ada, Allah Ta'ala alam. Nah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian setelah itu, setelah kita tahu tidak ugal-ugalan, kita pun ditunjukkan, dibimbing hatinya untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Tadinya kita tidak sholat, ya kalau kita dulu jahiliyah, mana kita sholat? Nah, kita mungkin tidak akan sholat. Kita pikir ya sholat nantilah setelah tua. Kan banyak orang tua kita lihat yang sholat setelah tuanya, yang pada waktu mudanya tidak sholat. Tapi tuanya nantilah, kita katakan nanti aja setelah tua. Itu kan bapak-bapak itu sholat. Nah, tadinya tidak sholat tuh, tapi sekarang sudah tua. Nah itu, begitu kita. Kita menyangka kita bisa tua seperti dia. Kita tidak sangka diri kita nanti bisa meninggal lebih cepat daripada dia. Nah, kita lupa pandangan dari kita, tapi akhirnya Allah menunjukkan hati kita. Bulan. Nah, karena ibadah yang wajib kita mendengarkan dari ceramah, dari himbauan orang-orang yang menghimbau tunaikanlah sholat, tegakkanlah zakat, akhirnya kita menunaikan sholat. Oh iya ya, saya belum sholat, saya belum menunaikan sholat. Akhirnya kita mulai sholat, kita tegakkan sholat. Sholat yang kita tegakkan pun baru yang wajib. Itu kan mungkin bolong-bolong waktu pertama, akhirnya kita dibimbing kepada menunaikannya lima laam kewajiban yang ada ini. Setelah itu sunnah-sunnah yang ada dari sholat, sholat-sholat sunnah dan seterusnya, menjadilah kita baik. Karena kalau sudah baik sholat kita, naam as-sholat ini, naam akan membimbing kalian, naam menghindari yang fahsya wal munkar. Naam yanha anil fahsya wal munkar. Wallahu ta'ala alam as-sholat. Kita pun sholat, beribadah yang lain. Lantas setelah itu kita melakukan lagi ibadah-ibadah yang luar biasa kebaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dibimbing kita seterusnya oleh Allah yang tidak pernah kita menyumbang kepada Allah ini. Uang, ya Allah, ini uang pemberian saya kepadamu. Tidak pernah kan? Nah, tidak pernah kita menyumbang, tidak pernah kita membalas, tidak pernah kita, nah, setelah diberikan bimbingan oleh Allah untuk berjalan di atas jalan yang benar, Allah tidak pernah meminta bayar. Sebagaimana manusia, kalau kita minta dia untuk membantu kita, kepada dia meminta uang jasa. Uang jasa ini, uang sebagai hasil bantuan dia kepada kita, kita harus memberikan jasa kepadanya, balas jasa. Allah tidak meminta hal ini kepada kita. Ya kalau Allah kalau Allah meminta azab kepada kita, kita enggak selamat dari pembalasan jasa. Ya hari kita akan mengeluarkan, nah istilahnya pembiayaan, nih, kabar demikian banyak kepada Allah. Allah tidak meminta hal ini kepada kita. Allah tidak meminta hal ini kepada kita, diteruskan pemberiannya sampai kita mengenal, keislaman yang betul-betul, kita kenal keislaman itu. Yang tadinya kita bodoh, tidak paham, kita kenal kemudian keislaman. Sampai gambarannya, kalau dulu kita dikenal orangnya ugal-ugalan, orang yang suka melakukan perbuatan mungkar, perbuatan bejat di tengah masyarakat, masyarakat pun akan bercerita, pulang itu kau begini, pulang itu kau demikian. Tidak lepas dari pembicaraan yang jelek. Ketika dia dari tempat sholat, dari masjid, dari musholat, jalan dengan penuh tenang, menyapa manusia, assalamualaikum, menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, karena dia sudah kenal Islam. Dan tadi dia berbuat perbuatan bukan, berbuat manusia menjadi heran, manusia pun bertanya, ada apa dengan Islam? Kok bisa baik? Akhirnya orang-orang ini datang kepada orang tuanya, mengatakan kepadanya, Masya Allah ya bulannya, tapi kita kenal dia dari kecil sampai besar, perbuatannya berjahat, uang mungkar di kampung ini, tidak ada kemungkaran kecuali bulan ada di situ. Sekarang Masya Allah, dia menjadi orang yang baik, tidak hanya satu orang mendapatkan kebaikan, banyak. Dan ketika itu, dia tidak menyangka pembicaraan ini dia dengar. Ketika dia dengar dari kamarnya pembicaraan ini, dikatakan dia orang baik, dikatakan dia Masya Allah sudah berubah, dikatakan dia melakukan amalan-amalan saleh. Lantas orang tanya mengatakan, ya Alhamdulillah, anak saya sudah tidak mau lagi melakukan minum-minum khamar dan seterusnya perbuatan ini. Dia dengar. Betapa tersentuhnya hatinya, ternyata kebaikan ini membawa ujian dan sanjungan dari sisi manusia. Dan awalnya dia berbuat kemungkaran yang banyak. Wah, ini orang tuanya yang dia dengar. Gimana kalau dia dengarkan Allah yang menyanjung dia di hadapan malaikat? Yang semua penduduk langit mendengarkan. Allah menyanjung bulan, itu hambaku telah melakukan kebaikan. Sungguh mungkin tantangan bertambah berat. Kalau hanya didengarkan orang tuanya, mendengarkan sanjungan orang lain, ini Allah yang menyanjungnya di atas langit yang tinggi di sana, di hadapan malaikat, di hadapan penghuni-penghuni langit, Allah menyanjungnya dengan sanjungan. Kalau dia dengar sanjungan ini, tentunya dia akan lebih terharu lagi. Dan inilah sanjungan buatnya. Allah berikan kebaikan ini kepadanya. Keislaman yang dengannya dia selamat. Kebaikan ini Allah berikan kepada hamba. Yang apakah hamba yang menyadari kebaikan Allah Tabaraka wa Taala ini? Apakah hamba ini paham bahwa Allah baik kepadanya? Allah pilihkan yang paling baik, jalan yang paling lurus, jalan yang tidak dia celak, jalan yang dia tidak celaka. Kemudian dia dipilihkan kebaikan-kebaikan as-sunda, kebaikan-kebaikan mengikuti syariat Allah. Selanjutnya, dia sudah lepas dari orang-orang yang berbuat mungkar. Dia pun juga lepas dari sisi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang katanya itu ibadah, padahal bukan ibadah. Karena di sisi kaum muslimin, ada sebagian manusia yang dia melakukan ibadah, tapi itu tidak dianggap ibadah. Kenapa tidak dianggap ibadah? Pertama, dia mungkin melakukannya karena dia riaan dan dibanyak. Banyak orang melakukan ibadah karena riya. Banyak. Dan nasallahu salamata wal afiyah, semoga Allah berikan keselamatan kepada kita. Kita pun mungkin juga terkadang demikian. Kita beribadah karena ingin dilihat oleh manusia, atau kita beribadah karena ingin didengarkan oleh manusia. Ada manusia yang berjalan. Ibadah yang berjalan tidak diterima. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan ibadah yang ikhlas. Wa dia menjadi kalangan orang-orang mukhlisin yang selalu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Ada juga di sana hamba-hamba Allah. Dari ibadah mereka, mereka melakukan ibadah tapi tidak benar ibadahnya. Kenapa tidak benar? Karena dia melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dengan arti kata lain, ibadahnya adalah perbuatan-perbuatan muhdats. Perbuatan-perbuatan yang diada-adakan. Bukan datangnya dari Islam. Dalam keadaan dia sudah capek beribadah, tapi ibadahnya tidak diterima. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan yang muhdats, diada-adakan, ibadah yang diada-adakan bukan datangnya dari agama ini, maka ketahuilah amalan ini tertolak, ghir maqbul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian dengan dia. Dia dibimbing oleh Allah melakukan Islam dengan ikhlas di atas sunnah. Sudah dia diberikan keikhlasan, dibimbing dia untuk ikhlas. Dibimbing pula dia untuk bisa beramal Islam dengan betul. Tidak baik Allah kepada kita. Dan terus kita katakan kepada diri kita, apa sih yang kita telah sumbangkan buat Islam ini? Allah demikian baik pada kita. Di balik atau sebaliknya di sana, kita dapatkan orang-orang yang luar biasa. Mereka melakukan ibadah, melakukan na'am amalan, tapi ternyata amalan ini tidak diterima. Ya, seperti kita melihat orang-orang sekarang, dan saya mohon maaf kalau ada yang pernah menjalani atau memang menjalaninya pada hari-hari ini. Di negeri kita ini sering diadakan demo, demonstrasi, yang hampir dikatakan tiap harinya ada demo. Dan kalau kita tanya orang yang demo ini, terlebih kalau dia mengatakan ini demo untuk Islam, ketika kita tanyakan kepadanya, kok kamu demo? Kan kita beribadah, kan jihad fisabilillah. Jadi demonstrasi di sisinya jihad fisabilillah. Sungguh amalan ini merdut, amalan ini tertolak. Dari mana kok demo itu demonstrasi itu ibadah? Di mana kadarnya mengatakan itu ibadah? Padahal dia sudah capek-capek, sudah teriak-teriak, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang, harta, sampai tidak sholat. Angkeng membela Islam, tidak sholat pun tidak apa-apa. Sebagaimana yang banyak dilakukan orang demo. Tidak sholat pun tidak apa-apa. Menolong wanita pun yang mungkin terjatuh karena berat kaki, nah dipegang tangannya, mungkin menolong. Nah, inna mal amalu binniyat katanya. Niatan saya baik, walaupun tidak pegang tangannya, pokoknya niat saya baik. Artinya, katanya bilqal, ada pun amalan yang tidak dipandang. Atau mungkin dia dapatkan na'am di sana orang-orang yang melakukan perbuatan ikhtilat, tidak ada masalah. Hanya ibadah. Subhanallah, ibadah yang tidak diterima oleh Allah Taala. Karena hanyalah ibadah itu apabila ibadah itu benar, sesuai dengan syariat Allah, itu ibadah. Kalau itu tidak sesuai syariat Allah, itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Bagaimana ibadah kalau itu tidak sesuai syariat Allah? Sementara ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal zahiratan wa batinatan. Ibadah itu adalah nama yang mencakup kepada apa yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, tentunya dari syariatnya. Dari syariatnya. Nah, dari apa-apa yang datang dari perkataan ataupun perbuatan, baik itu zahir ataupun batin. Secara zahir ataupun batin. Yang demikian ini masuk enggak di dalam pengertian ibadah di sini? Tidak masuk. Dari mana masuk? Banyak kemungkaran yang terjadi dan asas berjalannya yang dikatakan demo tadi ini, asasnya mengikuti orang kafir. Tidak ada demo di dalam Islam. Tidak ada demo di dalam Islam. Rasulullah tidak pernah berdemo. Tidak ada dalilnya bahwa Rasulullah berdemo. Yang berdemo itu pertama kali orang-orangnya Napoleon Bonaparte. Nah, orang Prancis ataupun orang-orang kafir kan. Kalau nabinya kita orang kafir, ya mungkin kita mengikuti dia. Tapi nabi kita siapa? Muhammad. Pengikutan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita tidak mengikuti yang lain. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh yang baik di sisi kalian bagi diri Rasulullah atau di sisi Rasulullah. Kalau kalian memang adalah orang yang mau mendapatkan kebaikan, mau melakukan contoh yang baik dari Rasulullah. Nah, dia sudah beribadah capek-capek, tidak dinilai ibadah. Ini yang kita katakan tadi. Kita dipilih oleh Allah dengan ibadah yang benar. Banyak orang melakukan ibadah, sebarang ibadahnya tidak benar. Tidak benar, bahkan menyimpang. Waziyadzillah. Waziyadzillah. Dan kita berlindung kepada Allah daripada hal yang demikian. Lantas setelah itu, kebaikan Allah datang kepada kita. Anak istri kita dibimbing oleh Allah mengikuti jalan kita. Yang banyak di antara manusia, anak istrinya tidak mengikuti dia. Jangankan manusia-manusia yang biasa, nabi dan rasul, istrinya dan anaknya tidak mengikutinya. Siapa itu? Nuh alaihissalatu wassalam. Ada dari kalangan nabi dan rasul, istri dan anaknya tidak mengikutinya. Di antaranya Nuh dan yang lainnya. Padahal ini nabi dan rasul. Apa sih kurangnya nabi dan rasul? Apakah lebih baik kita daripada nabi dan rasul? Tentunya lebih baik siapa? Nabi dan rasul. Lebih mulia keberadaan. Tapi Allah uji dia dengan anak dan istrinya. Tidak mengikuti jalannya. Alhamdulillah Allah berikan kebaikan. Kita tawarkan kepada istri kita. Ini jalan yang benar. Kamu mengikuti saya. Lantas kita diberikan. Nah, keinginan kita ini diberikan, istri kita jadi baik, anak kita jadi baik. Begitu pula seorang istri ketika mendapatkan suaminya jadi baik, nikmat dan contoh tabarakallah ta'ala yang tiada terkira nikmat ini. Begitu pula seorang pemuda yang dia mendapatkan calon istri yang baik, yang sama dengannya dalam berjalan di atas agama dengan jalan yang lurus, ini kebaikan dari Allah. Yang demikian banyak kebaikan Allah. Sampai ini kita rasakan, kita selamat, kita aman, kita sejahtera dengan kebaikan ini. Demikian saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga haruslah kita bersyukur. Dan terus kita bersyukur kepada Allah. Dan harus kita yakin bahwa Allah itu maha baik kepada diri kita. Nah, karena di sana banyak sekali orang-orang yang tidak mendapatkan sekali orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan ini. Bahkan boleh dikata mereka itu telah memperjuangkan sebelumnya keislaman. Bahkan di antara mereka mungkin kita dapatkan telah menyumbang atau memberikan sumbangsih kepada keislaman. Tapi Allah menyesatkan mereka, memalingkan mereka dari jalan yang benar, kemudian sebagai pelajaran bagi kita bahwa ini juga bisa terjadi pada diri kita. Istilahnya, kebaikan ini bisa saja hilang kalau kita tidak menjaganya. Kebaikan ini bisa saja hilang kalau kita tidak meyakininya, kita tidak menyadarinya, bisa hilang. Karena di sana ada orang yang lebih berilmu daripada kita, lebih alim, lebih dahulu beramal daripada kita. Ternyata di akhir-akhir umurnya atau di akhir-akhir perjalanannya dia menyimpang. Dan ini banyak. Banyak, bukan satu dua. Banyak. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Banyak orang yang tadinya dia baik, tiba-tiba menyimpang. Banyak. Dan bagaimana kita mengetahui mereka menyimpang? Tentunya dengan pembelajaran terhadap agama, agama Allah. Kita tahu orang itu menyimpang karena kita belajar agama Allah. Kita paham bagaimana itu menyimpang. Bagaimana orang itu tidak menyimpang. Menyimpang dengan istilah kata, atau dengan kata lain, bisa saja dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, bisa saja dia melakukan perbuatan bid'ah, yang ini semua menyimpangkan jalannya, atau bisa jadi dia keluar dari agama, agama Allah. Ini namanya perbuatan yang menyimpang. Dulu, ada seorang yang dia ini dikenal sebagai seorang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Namun pada suatu waktu dia tertarik dengan anak pamannya, yang anak pamannya ini adalah seorang Khawarij. Seorang Khawarij. Akhirnya karena dia pikir dia bisa memberikan hidayah kepada anak pamannya, dia yakin, dia pun menikahi anak pamannya. Dan subhanallah, ternyata sebaliknya. Dia tidak bisa memberikan hidayah kepada anak pamannya yang dia nikahi. Dia yang minta, dia yang mengikuti anak pamannya. Nah, dalam keadaan dia tadinya bermaksud baik kan, menginginkan untuk menarik manusia untuk dapat hidayah, hidayah Allah, dia bermaksud baik agar manusia ini yang saya nikahi nanti, perempuan yang saya nikahi nanti mengikuti jalan saya. Tapi karena dia merasa aman, dia tidak mengukur dirinya, dia mampu atau enggak, dia semata-mata mengatakan dia semata-mata mengatakan saya mampu untuk memberikan bimbingan kepadanya. Dia tidak mengukur dirinya, ternyata dia salah dalam perhitungannya, dia yang sesat dan menyimpang. Hanya dia menjadi seorang Khawarij. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ada cerita tentang orang Khawarij. Dia dulunya bekas murid Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Dia alim, pintar dalam ilmu agama. Namun dia ini orang keras. Suatu waktu dalam perjalanan dakwah dia, dia tertarik dengan wanita dari Kuwait. Tertarik dengan wanita dari Kuwait yang dia pikir dia kan dai, dai punya ilmu. Sementara istrinya orang awam. Awam. Awam yang tidak memiliki ilmu, tidak mengerti agama. Awam. Cuma karena dia mempunyai wajah yang baik, penampilan yang baik, ini ikhwah, ini apa, orang yang dari Irak, ini yang dai, ini yang dia dulunya murid Syekh Mukbil rahimahullah. Walhasil wanita ini pun tidak menolaknya ketika dilamar. Sesuai dengan pilihan wanita ini, wanita ini pun menerima. Tapi subhanallah, akhirnya ini yang dai menjadi orang awam, kemudian mengikuti istrinya. Istrinya membawa dia menjadi orang awam, dan dia pun mengikuti apa yang dikatakan oleh istrinya, sampai menghujat agama Allah, dia mengikuti istrinya karena saking kadung cintanya kepada sang istri, yang memang istrinya tidak mampu membawanya kepada kemungkaran. Istrinya adalah orang yang pantas di sisinya.